dengan mudah memvonis pemerintah kita sebagai pemerintah yang kafir. Ya subhanallah, ini adalah salah satu penghalang datangnya rahmat Allah kepada negeri ini, kepada masyarakat ini. Tidak jarang dari mereka yang tidak memiliki perangkat ilmu yang cukup untuk menilainya sebagai seorang kafir, untuk memfonisnya keluar dari Islam, yang ada hanya dilandasi oleh emosi. Sering saya sampaikan betapa mereka itu tidak adil di dalam bersikap. Beberapa kelompok tadi, kelompok-kelompok yang gampang dan mudah memfonis orang lain sebagai kafir dan pemerintah muslimin sebagai pemerintah yang kafir, sering tidak adil di dalam bersikap. Ketika mereka memaparkan kenapa difonis sebagai kafir, ya jawabannya karena pemerintah kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum taghut. Berhukum dengan hukum-hukum yang datang dari orang-orang kafir. Ya subhanallah. Ternyata kita mendapati mereka sendiri dalam beberapa kegiatannya juga berhukum dengan selain hukum Allah. Kita perhatikan sebagian tokoh-tokoh mereka yang kemudian ditangkap dan diadili, mereka masih memakai apa yang namanya pengacara. Mereka masih saja memakai tim pembela. Yang pengacara dan pembelanya juga berdasarkan kepada undang-undangan yang datang dari bukan Islam. Pengacaranya juga sang hakim penuntut atau jaksa penuntut menyatakan ini telah melanggar pasal sekian ayat sekian. Pengacara si mujahid ini menyatakan iya, tapi menurut pasal sekian ayat sekian. Kemudian masih saja naik banding. Semua ini aturan bukan dari Islam. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa Anda seperti ini? Ya ini kan darurat. Masya Allah. Anda mengenal adanya darurat. Ketika itu untuk Anda sendiri. Tidak mengenal darurat untuk orang lain. Anda menyatakan itu darurat ketika hal itu berkaitan dengan kepentingan Anda. Tetapi Anda tidak mengenal uzur darurat untuk pemerintah Anda. Sungguh satu sikap yang tidak adil, sementara Allah melarang kita berbuat tidak adil. Sering juga saya misalkan di beberapa buku terjemah atau karya yang mereka sebarkan, yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang cenderung mengkafirkan pemerintahnya, tertulis di sana bahwa hak cetak buku tersebut dilindungi oleh undang-undang. Maka kita bertanya, itu undang-undang dari siapa? Adakah di Al-Quran? Mungkin ada di dalam surat Al-Baqarah. Hak kita di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas mungkin. Atau di dalam hadis Rasul? Jawabannya tidak ada semua itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian Anda akan menyatakan ini darurat supaya melindungi buku karya Anda, buku yang diterbitkan oleh penerbit Anda, supaya tidak berkurang nilai penghasilannya. Subhanallah, sungguh suatu sikap yang tidak adil dan Allah akan menuntut ketidakadilan. Hadirin yang saya muliakan, masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak adil di dalam bersikap. Hadirin yang saya muliakan, kemudian di antara sikap seorang muslim atau rakyat muslim terhadap pemerintahnya adalah tidak melakukan beberapa tindakan atau sikap yang itu adalah hak murni pemerintah untuk menjalankannya. Hak dan tugas pemerintah, bukan hak dan tugas kita sebagai rakyat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh beberapa perbuatan dan tindakan yang itu merupakan hak murni pemerintah terkait dengan masyarakat umum dan masyarakat luas, adalah tidak dibenarkannya ingkar mungkar, pengingkaran terhadap beberapa kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat dengan kekuatan, dengan tangan dan tindakan fisik, karena yang seperti itu adalah hak dan tugas waliul amr, bukan hak dan tugas kita sebagai rakyat. Disebutkan oleh para ulama kita tentang beberapa tugas yang itu murni sebagai wewenang pemerintah atau waliul amr, dan bukan tugas atau wewenang rakyat, adalah antara lain penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa atau Mukhtasar Majmu' al-Fatawa halaman 580. Dia menyatakan, perhatikan baik-baik ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan kepada kita bagaimana sikap seorang atau rakyat muslim di dalam menghadapi kemungkaran yang ada di tengah masyarakat. Beliau menyatakan, walaisa li ahadin an yuzila al-munkara bima huwa ankar minhu mithl an yaquma wahidun minan nas yuridu an yaqta'a yad as-sariq wa yajlib ash-sharib wa yuqimu al-hududa لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه. كتب اليوم dibenarkan bagi seseorang dengan upaya mengingkari atau menghilangkan kemungkaran dengan cara yang bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, seperti seseorang berupaya untuk memotong tangan seorang pencuri atau mencambuk seorang peminum khamr atau menegakkan tindak hukum pidana, karena semua itu apabila dilakukan akan menyeret masyarakat ini untuk sampai pada tindakan saling membunuh dan kerusakan yang sangat besar. Karena masing-masing pihak berupaya untuk memukul yang lainnya dan mengklaim bahwa pihak tersebut memang berhak untuk dipukul atau ditindak. Hal semisal ini, perbuatan semisal ini menindak perbuatan kemaksiatan di tengah masyarakat, menindak pelakunya, semestinya hanya berlaku dan boleh dilakukan oleh waliul amr yang ditaati, baik penguasa tersebut secara langsung ataupun para petugas yang ditunjuknya. Perhatikan baik-baik pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita semua tahu di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat terjadi berbagai kemungkaran. Kemungkaran khamr, minum keras, minuman keras, sabu-sabu, perjudian, perzinahan, pencurian dan yang semisalnya. Kata Syekhul Islam, perhatikan baik-baik. 7 abad yang lalu kurang lebih Syekhul Islam sudah mengingatkan bahwa tindakan terhadap pelaku kemaksiatan di tengah masyarakat secara langsung baik dengan memukul, mencambuk, memotong tangan pencuri dan yang semisalnya, itu adalah hak waliul amr sepenuhnya, bukan hak masyarakat. Karena apabila hal ini dibiarkan berjalan akan memunculkan efek negatif yang sangat besar. Ada satu pihak atau satu kelompok yang menindak sekelompok orang dengan klaim bahwa mereka telah melakukan kemaksiatan dan berhak untuk dicambuk, dipukul, dilukai, dihancurkan rumahnya atau tokonya dan berbagai tindakan yang lainnya, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar di tengah masyarakat. Ikhwani fiddin rahimahullahu taala, hal semisal ditegaskan oleh ulama Al-Imam Ibn al-Azraq al-Maliki rahimahullah di dalam kitabnya Bada'u Salik, kata beliau, taghyirul munkar bilqadr alladhi la yaliku illa bisultan, qala wa min a'zamihi fasadan taghyirul munkari bilqadri alladhi la yaliku illa bisultan. Di antara bentuk kerusakan yang terbesar adalah adanya upaya mengingkari kemungkaran dengan cara, metode yang sebenarnya tidak pantas untuk melakukannya kecuali penguasa. Ini di antara bentuk kerusakan yang besar yang terjadi di tengah masyarakat. Ikhwani fiddin rahimahullahu ta'ala, hal semisal juga ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi, salah satu ulama fikih fuqaha, di dalam beberapa karyanya. Semua itu menunjukkan bahwa beberapa upaya ingkar mungkar seperti yang disebutkan tadi tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh persen-persen masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Dan ini tentunya mengingatkan kaum muslimin tentang benarnya adanya tindakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang sekarang mulai menjamur, tindakan ingkar mungkar dengan cara pengerusakan tempat-tempat kemungkaran tersebut, memukul, melukai, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah dan terbunuh. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau yang seperti ini dibiarkan berlanjut, maka akan muncul berbagai kelompok masing-masing mengatasnamakan kelompok pengingkar kemungkaran. Masing-masing akan menyiapkan dirinya dan kelompoknya menghadapi pihak-pihak lain. Apa yang akan terjadi di negeri ini? Maka dari itu, sebenarnya pemerintah sendiri telah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan fisik kepada pelaku-pelaku kemungkaran. Tetapi itu semua adalah hak walil amr. Hak pemerintah, dilaporkan kepada yang berwajib, diserahkan kepada yang berwajib. Ini adalah salah satu hak waliul amr terhadap rakyatnya. Kemudian di antara hak penguasa yang penting diketahui dan wajib terhadap rakyat untuk menjalaninya, bahwa beberapa bentuk ibadah, atau sebelum saya menyampaikan yang ini, mungkin juga terkait dengan yang sebelumnya, pengingkaran kemungkaran dengan kekuatan fisik, baik terhadap sesama rakyat atau lebih-lebih terhadap pemerintah, keyakinan dia bahwa dia telah atau sedang melakukan upaya pembenahan dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ditentukan di dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibimbingkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang ingin saya bacakan beberapa penjelasan para ulama tentang kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah juga penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa beliau menyatakan, "Ma'lumun annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa itmamahu bil jihad huwa min a'zamil ma'ruf alladhi umirna bihi. Suatu hal yang maklum dan telah diketahui bersama bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar dan penyempurnaannya, upaya menyempurnakan penerapan amar ma'ruf nahi mungkar dengan jihad fi sabilillah merupakan bagian ma'ruf, bagian daripada ma'ruf yang sangat besar yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Namun kata beliau, liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar ghaira munkar. Yang penting diketahui bahwa upaya Anda untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan dengan cara yang munkar. Upaya Anda untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar bukan dengan cara yang munkar. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu ta'ala, waqad azna Allah ala as-salahi wal muslihin walladina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya Allah telah memuji amal kebaikan dan orang-orang yang berusaha menimbulkan perbaikan di tengah-tengah umat. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa dhammal mufsidina fi ghairi mawdhi'. Dan Allah di waktu yang sama juga mencela orang-orang yang menimbulkan kerusakan di banyak ayatnya, bukan satu dan dua ayat. Fahaitu kanat mafsadatul amri bin wan nahyi a'zam min maslatihi lam takun mimma amara Allahu bih. Dari situ maka ketika amar ma'ruf dan nahi munkar memunculkan efek negatif yang lebih besar, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka di saat itu amalan tersebut bukan termasuk amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Hal semisal ini diucapkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menegaskan hal yang sama di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyatakan jilid yang ketiga halaman 6 hingga 7. Kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi ijaba inkaril munkar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya kewajiban pengingkaran terhadap kemungkaran. Liya'fula biinkarihi minal ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Untuk dihasilkan, dimunculkan sesuatu yang baik, yang ma'ruf dibalik upaya ingkar munkar tersebut yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Diharapkan muncul adanya kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibalik upaya ingkar munkar tersebut. Fa'idha kana ingkarul munkar yastalzim ma huwa ankaru minhu wa abghadu ila Allah wa rasulih fa innahu la yasughu inkaruhu. Namun kata beliau, jika ternyata ingkar mungkar tersebut akan memunculkan sesuatu yang lebih mungkar lagi, kemungkaran minum khamr diupayakan oleh sekelompok orang untuk dihilangkan, diadakan penggerebekan kepada para peminum khamr tanpa koordinasi dengan pemerintah dan walil amr. Sampai-sampai karena suasana yang memanas, salah satu peminum khamr itu atau salah satu yang bertugas mengingkari kemungkaran tersebut, karena suasana sudah panas, akhirnya ditusuklah dengan benda tajam dan matilah sang peminum khamr. Ketahuilah bahwa pembunuhan adalah dosa yang jauh lebih besar dari dosa minum khamr. Terjadinya pembunuhan itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seandainya para peminum khamr itu tidak memiliki kelompok, tidak memiliki anggota dan teman-teman yang akan bangkit melawan, kalau ternyata pada prakteknya mereka memiliki kekuatan untuk melawan dan melakukan serangan balik, apa yang akan terjadi? Saling membunuh antar umat Islam. Walaupun mereka peminum khamr, selama mereka berkeyakinan Islam sebagai agamanya, selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, maka dia adalah seorang muslim yang dilarang untuk dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Sekelompok orang berusaha mengingkari perjudian. Ternyata di luar dugaan para pejudi melakukan perlawanan dan terjadilah pertumpahan darah. Maka itu adalah kemungkaran yang jauh lebih besar. Ketika kita tahu beberapa permisalan ini dan itu terjadi di negeri kita, kemungkaran-kemungkaran yang ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jenis yang seperti itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk dilakukan pengingkaran kemungkaran dengan cara tersebut. Wa hakadha, kata beliau, demikian pula kal ingkar alal muluki wal wulah bil khuruji alaihim fa innahu atasu kulli syarrin wa fitnah ila akhir ad-dahri. Begitu juga upaya pengingkaran kepada penguasa, kepada waliul amr, dengan keyakinan waliul amr telah melakukan kezaliman, dengan keyakinan yang mendarah daging bahwa waliul amr telah kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah, atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut dia merugikan umat Islam, kemudian dia hendak melakukan pengingkaran kepada pemerintah dengan tindakan fisik, melakukan penentangan-penentangan secara terang-terangan, maka Al-Imam Ibnu Qayyim dengan tegas menyatakan bahwa cara seperti ini adalah pondasi segala kejelekan dan kejahatan, pondasi segala fitnah sampai akhir zaman nanti. Seorang yang tidak mengenal Ibnu Qayyim mungkin dikiranya Ibnu Qayyim itu seorang alim ulama yang kerjanya hanya di masjid, ibadah, menulis, membaca buku, menulis karya-karyanya, berzikir, baca Quran, memberikan ta'lim. Seorang yang dikenal siapa Ibnu Qayyim, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa Imam Ibnu Katsir. Kalau dia tahu siapa beliau-beliau ini, sungguh dia akan merasa minder, walaupun dia telah mengaku dirinya sebagai mujahid dan pejuang di masa ini. Dia akan merasa minder dan dibandingkan nama-nama besar tadi, nama-nama yang telah mengharumkan perjuangan Islam, tetapi perjuangan yang memang didasarkan dan didirikan di atas ilmu, bukan di atas emosi dan kebodohan, bukan di atas hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim berbicara ini menasihatkan kepada kita bersumber dari ilmu dan ketakwaan. Beliau menyatakan bahwa upaya pengingkaran kemungkaran kepada penguasa dengan cara tindakan fisik atau yang semisalnya memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya, itu adalah pondasi kejahatan dan kejelekan terhadap umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat-nasihat semisal ini dari ulama kita banyak sekali. Maka dari itu kita menasihatkan kepada semua pihak yang masih melakukan aktivitas-aktivitas penentangan kepada penguasa dengan tindakan-tindakan fisik, pengerusakan fasilitas-fasilitas pemerintah, pembunuhan terhadap pihak-pihak yang dijadikan target untuk dibunuh, pengeboman terhadap tempat-tempat tertentu. Semua itu bukan cara yang dibenarkan di dalam Islam. Bukanlah cara yang direkomendasi oleh para ulama mujahid. Kitab itu datang dari cara-cara kaum khawarij yang sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa kaum khawarij telah banyak menimbulkan kerusakan dan efek negatif yang besar terhadap umat Islam dan negara kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan poin ini, masih membudaya di negeri kita, bangsa Indonesia yang katanya dikenal sebagai bangsa yang lembut, bangsa yang santun, tetapi beberapa puluh tahun terakhir ini benar-benar menyedihkan. Kebiasaan mengerahkan massa untuk menyerang pihak-pihak yang akan diserangnya menjadi sebuah budaya penghancuran fasilitas kelompok lain, bahkan masjid dihancurkan, dibakar masjid, masjid Allah ikut jadi korban, dilempar ke dalamnya, maaf-maaf saja, kotoran manusia. Sungguh tidak layak dengan sifat asli bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia yang muslim, yang cinta Allah dan cinta Rasulnya, menghormati Al-Quran dan menghormati Nabi. Ketahuilah bahwa semua tindakan itu tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Siapa ulama dan pendahulu kalian, wahai para pelaku kerusakan? Siapa pendahulu dan ulama kalian yang dapat dipanuti dari para ulama kita yang ternama, yang mengajarkan kepada kalian pengerahan massa, mengancam pemerintah, mengancam kelompok lain, pengerusakan fasilitas masyarakat, tempat dagang mereka, toko mereka, dan yang semisalnya. Semua itu bukan cara yang dibenarkan di dalam Islam. Dan Imam Ibnul Qayyim dengan tegas menyatakan bahwa semua tindakan seperti itu adalah fondasi dasar segala kerusakan dan kejahatan. Maka dari itu, kepada pihak-pihak yang masih sering memprovokasi umat, entah itu pimpinan kelompok atau tokoh yang dinyatakan sebagai tokoh masyarakat dan yang semisalnya, yang masih sering menggerakkan masyarakat kampungnya, tolong, mari kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan perbuatan seperti itu. Semua itu sangat tidak dibenarkan dan akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim di negeri ini. Barakallahu fikum. Walaupun sekalipun terhadap tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, gereja dan yang semisalnya, ketika kita melakukan upaya ingkar mungkar dengan kekuatan fisik, bukannya kita berhadapan dengan kaum Nasara di negeri ini, tapi kita terpaksa harus berhadapan dengan pemerintah. Dan pemerintah kita semakin ditekan oleh pihak asing. Dan ternyata beberapa pihak asing sengaja mengobarkan api emosi di sebagian umat Islam untuk melakukan tindakan-tindakan fisik seperti itu. Dan mereka punya target-target yang lebih jauh. Kaum kufar memiliki target yang lebih jauh. Walaupun hanya dengan korbannya sebuah gereja terbakar. Ya, dan sekarang mereka mulai meraih target-target yang mereka canangkan jauh-jauh hari itu. Sadarlah wahai umat Islam. Sabar. Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, ikuti petua dan bimbingan Rasul, ikuti bimbingan dan petua para sahabat dan para ulama kita.